Bapa dalam surga, tidak ada hal lain yang kami perlu di dalam hidup kami dalam dunia ini selain daripada Tuhan. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kami, sesungguhnya hidup kami hampa dan tak berarti. Ya Tuhan, untuk itulah kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena kami sadar bahwa kami memerlukan Tuhan setiap saat dan sepanjang waktu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari yang istimewa ini juga, kami memerlukan, membutuhkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon, biarlah bukakan hati pikiran kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga penguraian firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan boleh sungguh-sungguh menyelami kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari lanjutan topik pembahasan kita mengenai kitab Filipi. Dan hari ini dengan tema berjuang bersama Kristus. Berjuang bersama Kristus. Saya ajak kita untuk membaca Filipi. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 kita baca bersama-sama. Perikop yang cukup pendek, jadi kita baca bersama-sama. Mulai dari judul perikopnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu Pak Habil itu mengirimkan satu video di grup majelis gitu ya, yaitu perjuangan seekor anak beruang untuk menyelamatkan diri dari ancaman seekor macan ya. Kita lihat tayangannya sebentar ya. Thank you. Bapak Ibu kira-kira selamat gak itu anak beruang? Nanti ada lanjutannya ya, videonya ada lanjutannya di bagian akhir Bapak Ibu ya. Saudara, sebenarnya hidup kita itu ya penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu, hidup kita itu tidak mungkin lepas dari yang namanya perjuangan. Hidup adalah sebuah perjuangan. Bahkan seorang yang bernama Frederick Douglass mengatakan, "If there is no struggle, there is no progress." Jika tidak ada perjuangan, tidak ada kemajuan. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemajuan. Dan seorang berkata lagi, "Life is a beautiful struggle." Hidup adalah perjuangan yang indah. Ya, hidup adalah perjuangan yang indah. Bahkan seorang filsuf Yunani juga yang terkenal bernama Socrates pernah mengatakan bahwa seorang yang tidak mengalami penderitaan atau hidup yang tidak mengalami penderitaan tidak layak untuk dijalani. Jadi dengan kata lain sebenarnya perjuangan dan hidup kita adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang akan terus ada selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas. Perjuangan itu ibarat dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan antara hidup kita dan antara perjuangan kita. Cuman pertanyaannya adalah untuk apa dan untuk siapa kita berjuang? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau hidup kita tidak lepas dari perjuangan, dan setiap orang hidup di dalam dunia ini tidak mungkin bisa menyangkali, tidak mungkin bisa menghindar dari yang namanya perjuangan. Lalu pertanyaan besar bagi kita adalah untuk apa dan untuk siapa kita berjuang? Saudara, apakah yang sedang kita perjuangkan hari ini dalam kehidupan kita? Untuk apakah kita berjuang hari ini dalam kehidupan kita? Saudara, bukankah tiap-tiap hari kita berjuang? Lalu pertanyaannya adalah, di dalam hidup kita sehari-hari kita berjuang, berjuang bekerja, berjuang melakukan aktivitas kita, berjuang untuk ini dan itu, pertanyaannya adalah untuk apa dan untuk siapa? Ada yang berkata, "Pak, saya cuma berjuang untuk sesuap nasi doang dan segenggam berlian," begitu ya. Seringkali kita berjuang hanya untuk hal-hal yang fana. Kita terlalu fokus dengan perjuangan yang ada dalam dunia ini, dengan karir kita, dengan kesuksesan kita, dengan apa yang ada dalam dunia ini. Kita lupa akan perjuangan kita yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa ada satu perjuangan yang lebih berharga daripada itu semua. Yang lebih berharga daripada yang kita perjuangkan di dalam dunia ini. Yaitu perjuangan iman kita. Perjuangan hidup kita sebagai seorang Kristen. Saudara, dan Rasul Paulus di dalam konteks perikop yang kita baca tadi, dikatakan bahwa perjuangan kita adalah menghadapi musuh iman kita. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 28 dikatakan, "Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu." Seolah-olah dalam hidup kita sebagai orang Kristen, iman kita sebagai orang Kristen ada lawan. Ada sesuatu yang terus-menerus ingin menggerogoti iman kita, ingin melawan kita, dan ingin menjatuhkan iman kita. Dan itulah yang harus kita lawan, yaitu serangan-serangan terhadap Injil dan terhadap iman kita, terhadap iman jemaat Filipi pada waktu itu. Ada serangan-serangan, kalau kita lihat nanti serangan-serangan itu sebenarnya ada dua, yaitu serangan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, dari dalam jemaat sendiri. Itu nanti akan kita lihat dengan jelas di pasal yang kedua. Yaitu ada serangan-serangan dari dalam jemaat sendiri. Yaitu perpecahan yang terjadi, ketidaksehatian yang terjadi. Tetapi juga ada serangan-serangan yang datangnya dari luar. Dan kelihatannya yang dimaksudkan di dalam pasal 1 ayat 27 sampai 30 ini adalah serangan yang datang dari luar. Serangan yang ingin menggerogoti iman mereka. Yaitu pengajaran-pengajaran yang membuat mereka ingin berkompromi terhadap dosa dan terhadap dunia ini. Terserah itulah serangan-serangan, itulah lawan-lawan, musuh-musuh. Di mana Rasul Paulus berkata, engkau harus berjuang untuk itu. Engkau harus bertahan untuk itu. Engkau harus berdiri teguh untuk itu. Untuk memperjuangkan itu dari seluruh serangan yang ada. Terserah jangan berpikir bahwa lawan itu atau musuh itu ya selalu ingin merongrong kita atau melawan kita secara frontal. Berhadap-hadapan ya. Ketika kita berkata A, dia akan berkata B, enggak. Seringkali beberapa minggu yang lalu ya, waktu khotbah bulan lalu begitu saya katakan bahwa salah satu strategi iblis itu dia punya tipu muslihat. Yaitu dengan menyamarkan kebenaran. Dengan menyamarkan kebenaran. Seolah-olah ini yang benar. Dan kadang-kadang juga dia memakai kenyamanan-kenyamanan hidup kita untuk kemudian menjatuhkan kita. Kita berpikir bahwa inilah kenyamanan, inilah hidup saya, dan kita bertahan di situ. Dan kita menganggap bahwa kita hidup dengan aman. Padahal sebenarnya iblis atau musuh kita sedang bermain. Satu kali ada seorang anak sekolah minggu yang bernama Adam. Pagi-pagi hari minggu biasanya dia ke sekolah minggu pagi-pagi, tapi hari minggu itu dia telat bangun begitu ya. Mungkin dia habis nonton bola Barcelona sama Atletico Madrid begitu ya. Dan jagoannya kalah begitu ya. Terus dia bangun kesiangan. Setelah karena dia bangun kesiangan, dia buru-buru dia lari-lari mau ke gereja begitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah jalan dia melihat ada yang jual bakpao gitu ya. Oh, dia buru-buru. Waduh. Saya belum sarapan dari pagi. Kalau gitu saya beli bakpao dulu. Dia pikir nanti pas lausenya cerita, saya akan makan sedikit-sedikit begitu ya. Kan kalau nyanyi enggak mungkin bisa makan begitu ya. Masa haleluya enggak bisa. Jadi waktu yang paling baik adalah waktu apa? Iya. Bapak Ibu sendiri yang ngomong begitu ya. Waktu lausenya cerita, lalu dia beli bapaunya, kemudian dia datang ke sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk mendengarkan cerita. Lalu begitu lausenya mulai bercerita, dia keluarin bapaunya begitu ya. Sambil bersembunyi-sembunyi di belakang begitu, dia makan sedikit-sedikit. Nah, kebetulan tema cerita hari itu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, klausenya cerita waktu kejadian Adam. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu saking klausenya ini semangat cerita, lalu dengan lantang, dengan berteriak, dia berkata, maka Allah bertanya kepada Adam, "Hai Adam, apa yang kamu makan?" Lalu si Adam ini berdiri dengan gemetaran dan berkata, "Saya makan bakpao, lause." Serah kadang-kadang iblis itu sebenarnya bisa menjatuhkan kita dengan sesuatu yang kita nikmati. Dengan sesuatu yang kita nikmati. Serah memang hurufianya di situ adalah makanan. Tetapi makanan itu bisa banyak hal dalam hidup kita. Apa yang kita nikmati. Kadang-kadang disitulah iblis bermain untuk kemudian melawan kita, menjatuhkan kita. Saudara, dalam konteks jemaat Filipi, saudara, waktu itu ada ajaran-ajaran, ada nabi-nabi palsu yang mencoba untuk mengajarkan hal-hal yang melenceng, yang seolah-olah mirip dengan firman Tuhan, tetapi itu bukan firman Tuhan. Maka kalau kita lihat surat Filipi ini sebenarnya adalah surat sukacita. Kata-katanya baik sekali. Ya, bahkan ada yang mengatakan surat ini adalah pujian Kristus. Tetapi Bapak Ibu tahu, ada satu kata, ada satu kalimat yang begitu kasar sekali dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa? Rasul Paulus berkata kepada jemaat, hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Surah kasar sekali kan. Di tengah-tengah satu kitab sukacita, dia mengeluarkan kalimat yang begitu kasar situ. Yaitu anjing-anjing itu, yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu itu. Rasul Paulus begitu gemes terhadap mereka sampai menyebut mereka anjing-anjing itu. Saudara, itulah lawan kita, itulah musuh kita, dan untuk itulah kita berjuang. Saudara, oleh karena itu Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Filipi, oleh karena ada perlawanan seperti ini, oleh karena ada perjuangan seperti ini, ada lawan, ada kondisi yang semacam ini, oleh karena itu pertama-tama engkau harus hidup berpadanan dengan Injil. Langkah pertama yang kemudian Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Filipi, pertama-tama engkau harus hidup berpadanan dengan Injil. Saudara, dalam beberapa versi Alkitab yang lain dikatakan, kamu harus memimpin dirimu. Memimpin dirimu. Jangan dipimpin oleh ajaran-ajaran itu. Jangan dipimpin oleh semua apa yang diajarkan oleh dunia itu. Tetapi biarlah kamu memimpin dirimu seturut dengan Injil. Menurut Injil Kristus itu. Saudara, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka berjuang tidak kompromi dengan musuh, tetapi setia pada kebenaran Injil. Rasul Paulus dengan kata lain mengatakan, kalau kamu ingin berjuang, kalau kamu ingin bertahan dengan imanmu, engkau harus hidup sesuai, seturut, engkau harus hidup berpadanan dengan Injil itu. Sebagai orang Kristen, engkau harus hidup sebagai orang Kristen. Sebagai orang-orang dipanggil oleh Tuhan, engkau harus hidup seperti orang-orang yang dipanggil. Artinya hidupmu harus mencerminkan Injil itu. Hidupmu sebagai orang Kristen jangan berhenti di dalam gereja. Ketika di dalam gereja Kristen banget, begitu ya. Tetapi ketika di rumah, ketika di tempat kerja, duniawi banget, begitu ya. Semua kekristenannya bukan cuman atributnya. Mungkin atributnya sih tetap ada, begitu ya. Kalung salibnya juga ada, Alkitabnya juga dibawa-bawa, begitu ya. Hari ini kan semua orang Alkitab dibawa-bawa, begitu kan. Kemana-mana bawa-bawa Alkitab. Kenapa? Alkitabnya ada di HP-nya, ada di iPad-nya, begitu ya. Jadi Alkitab dibawa-bawa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup yang berpadanan dengan Injil itu kita juga bawa di dalam kehidupan kita? Saudara, itulah jalan untuk berjuang. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang sejati, hidup kita harus berpadanan dengan itu. Saudara, anak saya Marvel kemarin baru rayakan ulang tahun yang 5 hari Kamis yang lalu. Saudara, selama umurnya 5 tahun, ya, cita-citanya sudah berubah 3 kali, begitu ya, sama seperti anak-anak pada umumnya, ya. Dulu pertama-tama masih bayi, begitu ya, dia bilang, saya pengen jadi pendeta kayak papi, begitu ya. Dia lihat sosok papinya, begitu ya, wah enak juga jadi pendeta, begitu dia pikir begitu. Mungkin lama-lama setelah dia sadar, begitu ya, papinya tiap hari pulang malam terus, begitu ya. Akhirnya beberapa lama kemudian ditanya lagi, mau jadi apa? Ya, dia bilang, mau jadi pilot. Ya. Mau jadi pilot untuk apa? Nyetir pesawat, katanya ya. Nyetir pesawat. Kemudian akhir-akhir ini cita-citanya berubah lagi. Kemarin waktu ulang tahun yang 5, begitu ya. Setelah selesai potong kue, tiup lilin, kemudian tiba-tiba dia berkata, ayo sekarang papi doa, ya, papi doa buat Marvel, ya. Terus saya tanya, mau didoain apa? Doain, saya mau jadi guru matematika, ya. seperti Bapak Ibu guru yang di sebelah sini ya. Doain supaya jadi guru matematika. Saya bingung Bapak Ibu, mau doain jadi pendeta, jadi pilot, apa jadi guru matematika? Begitu ya. Saya bilang, ya yang doain omnya saja, karena ada saudara-saudara saya begitu ya. Omnya saja yang doain ya. Enggak mau dia, harus papi yang doain. Dia pikir dia masih menghargai pendeta juga ternyata gitu ya. Harus papi yang doain ya. Enggak mau kalau didoain sama omnya begitu ya. Harus papi yang doain. Akhirnya saya doain. Ya, saya katakan, "Tuhan, jikalau kehendak-Mu memang mau jadikan Marvel jadi guru matematika, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Tapi sebenarnya sudah beberapa waktu dia ngomong begitu ya, pengen jadi guru matematika. Dan waktu dia ngomong begitu saya katakan, kalau kamu pengen jadi guru matematika, mulai sekarang kamu harus belajar ya dengan baik. Kamu harus belajar dengan baik kalau kamu cita-cita ingin jadi guru matematika. Berarti kamu harus sekarang ini mulai mempersiapkan diri dengan yang baik. Kalau ngerjain PR matematika jangan malas. Kalau kamu belajar jangan malas. Kalau kamu ingin jadi guru matematika, hidupmu harus mulai sekarang ini udah seperti guru matematika begitu ya. Begitu. Istilahnya sudah mengarah ke sana, hidupmu harus seperti itu. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita hidup kita ingin sesuatu, kita mau seperti ini, kita mau jadi orang Kristen yang baik, kita mau jadi orang Kristen yang sejati, kita harus memulai dengan cara hidup kita yang sesuai dengan itu. Serah itulah perjuangan pertama yang harus kita lakukan. Serah yang kedua, setelah Rasul Paulus berkata, engkau hidupmu harus berpadanan dengan panggilanmu, berpadanan dengan Injil yang diserang itu, yang mencoba untuk dijatuhkan itu, yang mencoba untuk dilawan itu. Kemudian Rasul Paulus berkata, untuk menghadapi itu, selain hidupmu berpadanan dengan Injil itu, engkau juga harus berjuang dengan sehati dan sejiwa. Engkau juga harus berjuang dengan satu roh, dengan satu jiwa, dengan kesehatian. Kalau engkau berjuang sendiri, kekuatanmu begitu lemah. Tetapi kalau engkau berjuang bersama-sama, kalau engkau sebagai jemaat berjuang bersama-sama, itu jauh lebih memiliki kekuatan. Zora, salah satu strategi iblis adalah mencoba untuk memecah belah, bukan memecah belang ya, memecah belah, mencoba untuk memecah belah. Ketika kita terpecah belah, ketika kita tidak bersatu, ketika kita tidak sehati, sejiwa, disitulah iblis mulai masuk. Maka kunci untuk menghadapi musuh adalah satu roh dan satu jiwa di dalam Kristus. Yaitu ketika kita dalam pelayanan, kita memiliki kesehatian, kita satu jiwa, kita satu tujuan, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sekalipun mungkin kita berbeda satu dengan yang lain, berbeda karakter, berbeda kemauan, berbeda cara bertindak, berbeda cara berpikir, tetapi kita harus disatukan oleh roh, sehati, sejiwa, satu roh di dalam Kristus. Saudara, kita enggak mungkin akan memungkiri bahwa kita berbeda. Kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda karakter, kita bisa berbeda cara dalam melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita punya kesehatian, sebenarnya perbedaan itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Saudara, sepasang kakek nenek begitu ya. Kakek nenek itu sampai tua mereka romantis. Mereka sangat romantis ya. Tapi yang namanya kakek nenek sudah usia lanjut, sudah mulai pikun begitu ya, sudah mulai pelupa. Lalu satu malam mereka sedang nonton berdua ya. Mereka sedang nonton berdua, tiba-tiba si kakek bangun dari tempat duduknya, kemudian dia mau pergi ke belakang. Lalu si nenek tanya, "Saya?" "Iya, saya," gitu ya. "Mau kemana?" Oh, saya mau bikin susu ya di belakang. Lalu si nenek, kalau gitu saya minta tolong titip dong. Iya, ya saya minta tolong titip dong. Sekalian bikinin nenek teh. Iya. Oh ya oke, beres begitu ya. Waktu dia mau jalan si nenek bilang, kamu gak catat, nanti lupa loh. Iya. Si kakek bilang, oh gak usah, teh kan? Iya. Kalau gitu si nenek bilang, kalau gitu sekalian tehnya itu agak sepet tetapi manis ya. Ya. Oh beres, beres begitu ya. Si nenek bilang, enggak mau dicatat nih. Oh enggak, saya ingat ya. Ya, teh agak sepet tapi manis kan? Iya betul ya. Lalu dia mau jalan lagi, si nenek bilang, "Eh, saya sekalian tambahin es ya." Si kakek bilang, oh iya beres, beres. Si nenek ingatin lagi, enggak mau nyatet nih, nanti lupa loh. Oh beres, enggak usah dicatat, saya ingat. Teh, agak sepet, manis, pakai es kan? Oh iya, iya betul. Dengan yakin, kemudian si kakek pergi ke belakang. Begitu ya, dia melakukan. Setelah 10 menit kemudian, dia kembali. Ya, dia kembali dengan membawa susu untuk dia sendiri dan kemudian dia memberikan semangkok mie goreng kepada neneknya. Kemudian si nenek mulai cemberut begitu ya, mulai cemberut dan kemudian si kakek bertanya, "Eh, kenapa cemberut? Udah dibikinin juga bukannya terima kasih malah cemberut." Si nenek bilang, "Tuh kan, tadi saya udah bilang dicatat dong supaya enggak lupa," begitu ya. Lalu si kakek bilang, "Lah, emang tadi kamu pesan apa?" Ya. Si nenek bilang, tadi kan saya pesan roti bakar isi coklat. Serah kita melihat di sini, ya. Serah masalah, ya, masalah di antara kakek nenek ini menjadi sesuatu yang indah, bukan? Kenapa? Karena mereka sudah memiliki kesehatian sejiwa. Sehingga sekalipun mungkin ada masalah di antara mereka, sekalipun mereka udah punya keterbatasan satu dengan yang lain, tetapi itu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah kesatuan hati, itulah kasih yang mempersatukan. Saudara, tidak memandang lagi kesalahan orang lain, tidak memandang lagi kemudian aku yang benar dan engkau yang salah. Tetapi melihat tujuan kita yang sama. Melihat apa yang kita lakukan bersama-sama. Tujuan kita adalah untuk berjuang bersama-sama. Untuk berjuang dalam pelayanan kita. Untuk berjuang dalam iman kita. Lalu untuk apa kemudian perbedaan-perbedaan itu membuat kita menjadi tidak bersatu satu dengan yang lain. Saudara, salah satu kemudian yang menyebabkan ketidaksehatian kita yaitu karena sama-sama ingin mendapat perhatian, sama-sama ingin dipuji. Saudara, ketika kemudian nanti kita akan melihat di pasal yang kedua lebih banyak lagi dibahas tentang soal hal itu, kesehatian sepikir satu jiwa. Tetapi salah satu kuncinya kemudian kenapa saling apa tidak sehati satu dengan yang lain. Salah satu penyebabnya adalah karena sama-sama ingin mendapatkan perhatian. Bukan sama-sama ingin memperhatikan, tetapi sama-sama ingin diperhatikan. Sama-sama ingin dipuji, bukan sama-sama ingin memuji. Maka kemudian Rasul Paulus memberikan contoh nanti di akhir daripada apa kitab Filipi ini, yaitu dua orang yang sedang berselisih, yaitu apa? Sintike dan Yudia. Sintike dan Yudia memberikan contoh dua orang yang sama-sama melayani Tuhan, dua orang yang sama-sama semangat untuk melayani Tuhan, tetapi tidak punya kesehatian di dalam pelayanan. Saudara, ketika kita ingin berjuang bersama-sama, seharusnya apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita bukan lagi tujuannya adalah supaya apa yang saya dapatkan, supaya apa yang saya bisa beri supaya apa yang bisa saya dapatkan atau supaya saya bisa mendapatkan perhatian daripada orang lain. Tetapi tujuan kita adalah bersama-sama, mari kita membangun satu pelayanan untuk Tuhan. Dan disitulah kita akan bisa menang di dalam perjuangan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga yang Rasul Paulus kemudian katakan kepada jemaat Filipi. Pertama, dia berkata hidupmu harus berpadanan dengan Injil. Yang kedua, hidupmu harus, ya, engkau harus berjuang dengan sehati, sejiwa, satu roh. Dan kemudian yang ketiga, ya, jangan gentar. Kalau hidupmu sudah berpadanan dengan Injil itu, kalau engkau sudah sehati, sejiwa di dalam berjuang, engkau tidak sendirian. Dan yang ketiga adalah, maka engkau jangan gentar. Engkau jangan gentar. Apa yang membuat kita gentar adalah karena memang hidup kita tidak sesuai dengan Injil itu. Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga kita gentar. Apakah kita bisa melawan? Apakah kita bisa berjuang? Yang membuat kita gentar adalah karena kita seorang diri, seperti anak beruang tadi, dia merasa dirinya seorang diri, dia gentar. Tetapi kalau kita bersama-sama, dan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Serah bagi musuh, dikatakan perjuangan itu, penderitaan yang kita alami itu merupakan satu tanda kebinasaan. Tetapi Rasul Paulus berkata, bagi kita itu adalah tanda keselamatan. Itu adalah tanda keselamatan. Kemudian di bagian berikutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini sebenarnya diberikan karunia untuk menderita. Diberikan karunia untuk menderita. Jadi selain karunia untuk melayani, selain karunia-karunia tertentu yang Tuhan berikan, ternyata di sini dikatakan Tuhan memberikan karunia untuk menderita. Menderita seperti apa? Bukan sekedar menderita, tetapi menderita, meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Menderita sama seperti Kristus. Dan kalau Tuhan berkata, kalau firman Tuhan berkata, penderitaan itu merupakan sebuah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, berarti Dia juga memberikan kekuatan melalui penderitaan itu. Oleh karena itu, terkadang kita harus mengalami penderitaan supaya kita kuat. Kadang-kadang kita perlu mengalami perjuangan supaya kita kuat. Dan satu kali ada seorang anak SD begitu ya, kemudian dia bermain-main di dalam taman. Lalu waktu dia sedang bermain-main di dalam taman itu, dia melihat ada seekor kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya, begitu ya. Yang mau keluar dari kepompongnya. Saudara, si anak ini melihat bahwa kupu-kupu ini berjuang dengan susah payah untuk keluar dari kepompong itu. Lalu waktu si anak kecil ini melihat hal itu, dia merasa kasihan. Aduh, kasihan ini kupu-kupu, begitu ya. Dia mencoba berusaha untuk keluar dengan susah payah dengan sendirinya. Lalu dia berniat untuk membantu. Dia mencoba untuk membuka kepompong itu, lalu dengan mudah si kupu-kupu itu keluar. Tetapi ketika kupu-kupu itu keluar, apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu sayapnya begitu lemah, sehingga dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak melewati proses perjuangan keluar dengan perjuangannya sendiri. So, sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh kupu-kupu itu bagian untuk membentuk dia, membentuk sayapnya menjadi kuat sehingga dia bisa terbang. Karena kadang-kadang kita ingin lepas dengan cepat dari perjuangan, dari masalah, dari penderitaan. Kadang-kadang Tuhan berkata, jangan dulu. Karena aku ingin membentuk engkau menjadi lebih kuat. Aku ingin membentuk engkau menjadi lebih perkasa. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan mengaruniakan untuk menderita, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti ketika ia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang ada, dia juga memperlengkapi kita dengan kekuatan untuk itu. Saya bayangkan bahwa kita, kekuatan kita itu sama seperti anak beruang tadi, ya. Sama seperti anak beruang tadi. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak beruang tadi? Kita lihat sama-sama. Ya. Waktu saya menonton ending dari video ini, saya berpikir, saudara, itulah kehidupan kita. Sebenarnya kita ini lemah sekali. Kita gak mampu untuk berjuang. Tetapi kalau kita bisa kemudian berhasil, kalau kita bisa kemudian kuat, saudara, itu bukan karena kita seperti monster begitu ya. Tetapi apa yang ada di belakang kita. Ada tangan Tuhan di sana. Ada tangan Tuhan di sana. Tetapi kemudian kadang-kadang kita berpikir, oh itu karena saya, lihat hebat, dia bisa takut. Saudara, kalau gak ada tangan Tuhan, kita gak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus bersandar, berserah kepada Tuhan. Karena perjuangan ini bukan perjuangan kita seorang diri. Yang pertama-tama, perjuangan kita bersama-sama. Di dalam kesehatian dan dalam sepikir satu roh. Tetapi ingat bahwa perjuangan itu juga bukan perjuangan kita bersama-sama. Tetapi perjuangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Di mana ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami harus sadar bahwa hidup kami memiliki sebuah perjuangan yang layak untuk kami perjuangkan, yaitu kehidupan iman kami, Injil Kristus yang memberikan hidup bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kehidupan yang sepadan dengan Injil Kristus. Supaya kami boleh sehati sepikir di dalam menghadapi perjuangan ini. Sehingga kami tidak gentar di dalam menghadapi musuh-musuh kami. Tuhan, kuatkanlah kami dalam perjalanan perjuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.